aman ya mas ya. Goyang lagi. Nyoba lapa. Bangun. dong. Ini yang namanya cinta akan kebersamaan. Ya. Oke. Ardida Putri, terima kasih.